Fesiani Indonesia with Faisal Basri. Mitra bisnis, efektivitas kebijakan dalam rangka mengatasi kelangkaan sejumlah komoditas pangan diragukan tingkat keberhasilannya. Dalam jangka pendek, pemerintah mengedepankan pola subsidi. Padahal, sebagai negara yang tergolong makmur dalam bidang pertanian, kondisi seperti ini seharusnya bisa dijadikan titik kebangkitan industri agri Indonesia. Mitra bisnis, apa plus minus kebijakan yang dikedepankan pemerintah ini? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pola jangka pendek dalam pendekatan penanganan pangan yang dilakukan pemerintah, Pak? Walaupun ini sangat tidak populer, saya katakan mekanisme untuk jangka pendek menyelamatkan itu pemerintah membantunya langsung ke rakyat gitu. Seharusnya jangka pendeknya seperti apa, Pak? Nah, jadi cara jangka pendek supaya tidak keleren kemana-mana, itu dua caranya. Pertama adalah, dalam proses pembentukan harga itu, termasuk di dalamnya biaya masuk penghapusan PPN. PPN 10% kan? Nah, kalau itu bisa dihapus, itu minimum atau sekitar turunnya sekitar 20%. Nah, tapi itu kan masih tetap sangat mahal di mata usaha kecil dan menengah karena kenaikan harganya di atas 100% semua ini sudah beberapa bulan terakhir. Lantas bagaimana cara membantunya? Nah, kalau usaha besar yang kolaps dan megap-megap dulu di bail out atau diselamatkan oleh pemerintah dengan dana ratusan triliun, kok dipertanyakan jika mereka yang sedang terkapar ini dibantu dengan sekitar 5-10 triliun rupiah? Gitu. Harusnya tidak, bukan pertanyaan kan. Cara membantunya bagaimana? Importirnya kan tidak ratusan, paling bisa dihitung dengan jari, ya sekitar kurang dari 10 begitu. Nah itu yang dipegang, subsidi misalnya 10 triliun, itu harus menyebabkan penurunan harga. Kalau harga turunnya hanya 10% atau 20%, nah berarti ada masalah. Nah kita cek masalahnya di mana. Oh, bukan di pengusaha besar atau di importer besar, tapi spekulasi jaringan distribusi. Nah spekulannya dipukul gitu, jadi jelas semua. Jadi targetnya adalah penurunan harga. Itu yang jangka pendek bisa kita harapkan. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Nena Amelia.